ngelakon ah, kono mau wong e. Ten pundi sampun kondur niki Pak Gayus? Dereng. Dereng. Oh Pak Gayus niku oh jarene nek lagune Lunas meh ditambahi meneh kok sayang. Nggo jaruke urut-urut karo kancane sing donggo sarung dhewe-dhewe. Estu nggih Pak Gayus. Pak Gayus itu Dirjen Pajak ya? Hah? Oda. Bukan ya. Sensus penduduk. Sensus Pak Gayus. Pundi, pundi priyanto nih? Mumpet. Oh lanjutkan. Sampun ya. Sampun apa sudah? Ojo kentilan. Ayo lanjut ke. Lanjut ke. Lanjut ke. Lanjut pak. Syukur. Syukur. Syukur. Syukur bisa nyawa gunung desa. Syukur, pun syukur nggih alhamdulillah nggih. Syukure diteruskan apa mboten? Teruskan mboten, Pak. Hah? Oh, iki bapake saja ngajak gelut iki. Ora usah diteruske, diganti ning Monas. Lah yuk resah diteruske sing syukure, terus ning Monas piye? Kepriben atuh? Aduh, aduh kumaha Pak Gayus. Iya, iya. Syukur, Dek, teruske, Dek. Noh, ditambahi Mbak Tanti. Tambahi, Nek. Niki napa, Pak? Ya Allah. Oh, Kemonas. Saget. Saget, insya Allah. Bisa, bisa. Oke. Okay. Ambil, Dek. Nah, mangke Pak Gayus badhe nyanyi mriki piyambak. Badhe nyanyi piyambak. Anjir. Kalau tampi, nggih. Kemonas napa ke PRPP? Oh, PRPP malah. Ya. Nek piye nek tenek TKP sisan. Oh, Kemonas. Tombo dik, tombo dik. Loh, malah salim ki, Mbak. Kaya ana salam nempel barang apa, Dik? Apa bapakku? Ora iso turu mbok lho ya. Ora iso turu mbok lho ya. Ora iso turu. Pak, mangke atine. Kosek-kosek iki tak cipuk esek. Timbangane kok ora sido. Lah ya. Timbangane ora sido rek, dhewe wong. Pak, iki mangke Kemonas niku lagune duet. Cewek kalih cowok. Jenengan saged. Saget, dan niku lagune duet. Terus yang nyanyi sinten mangke, Pak? Saget. Kemana kemana? Pak golek tiang riyen. Nggih. Lah iki nek mlebu kontak ama wis ora iso dijipuk lho ya. Nek ora ono sing nyanyi berarti zo. Duetmu kobon, Pak De. Salah sapa mboke DP? Ayo. Ayo, Dek. Saling iklan. Salam tadi disponsori oleh obat nyamuk cap King Kong. Gayus, jogging Kong. Sukar bisa nyawa. Nase kale sinten menika? Pak Gayus. Mbak pun dilebetke kotak to, Mbak Yu? Wis dilebokke kotak. Pak, ini dong. Pak, ini lagunya Kemonas jadi. Jadi enggak? Kemana kemana kita pergi kemana? Jangan jauh-jauh kita ke Monas saja. Lah Monas kok jauh? Ya aduh temen re. Ya aduh. Pak, sakit nyanyi mang langsung tak unggahi, Pak. Monggo mriki Pak dunggahi. Lho lah iya to iya. Dunggahi to. Lho, lah nek kono iso lah tak unggahi. Repen iki, Pak. Monggo Pak mriki, Pak. Lah tak parani po piye to? Aja engko tiba saja. Asik. Ayo ya punya jalan dulu Monas, Pak. Pak Gayus. Gayus. Salah sopor anak si munggah. Mosok dewe kon duit neh tuh. Orang kepenak ojo. Jeruk minum jeruk apa? Kejut tuh Pak. Pak Gayus. Oh, ya nek ono. Ya berarti makin nyuwun kali masong sistem gitu Pak. Dek, ini kita kasih dulu sebelum Pak Gayus tadi kan sudah caping gunung. Okay. Sambil menanti vokalis cowoknya. Ini permintaan tadi dari mempelai berdua. Ada Habibie pengantin baru dan juga ada jangan cerai, main jangan cerai. Cerai. Kamu pilih yang mana? Apa? Apa? Yang mana? Kamu pilih yang mana? Ya? Mungkin biar tambah semangat. Oke. Okay. Biar tambah gak ngantuk ya. Betul banget. Kali ini kita kasih pengantin baru. Cocok. Cocok. Paling penak pengantin anyar. Ahai. Lagi nunggu tamu bubar. Rasa ati selak rasa bar. Pengen cepet-cepet ndang mlebu kamar. Lah niki ngantene nggih pun ngamar, Pak. Ngantene pun niki, Pak. Pun ngamar. Oh niku. Ketenane.